Itu orang mabuk darah ya. Kita J Al-Fatihah. Walaupun lagi wa akhroja kunaim aidan fit dalail ini an Aqil bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bashuri radhiyallahu anhu lawatan bismillahirrahmanirrahim qala lamma stadal musyrikuna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala li ammihi al abbas bin abdul muttalib radhiyallahu anhu lamma stada sumangsane banget sapa al musyrikuna banget nyiksane maksudnya lamma stada sumangsane banget nyiksane sapa al musyrikuna pira-pira musyrik ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kata se kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam kala mongko dawuh sapa nabi li ammihi maring pamane nabi paman saking ab rupane al abbas bin abdul muthalib radhiyallahu anhu ya ammihi paman ingsun innallaha satamna Allah taala azza wa jalla iku nasirun zat sing mesti bakal nulungi nasirun zat sing mesti bakal nulungi dinahu ing agamane Allah nulungi bi kaumin kelawan anane kaum yahunu ingkang ringan ingkang sepele alaihim ngatasi kaum poroh mukuraisin apa kebenciane wong kures mergane dadi sepele izan krana ngrasa agung rasa terhormat ngrasa mulya fidzatillahi taala krana dadi Allah taala sambi mongko kula aturi derekno panjenengan diiklan ingsun ila ukazo maring pasar ukat pasar sing kawasan Mekah Pak hari ini mongko merono panjenengan ni ingsun mana zila ahyail Arab ing piro-piro domisiline atau tempate piro-piro kabilah Arab perdukuane wong Arab atau perkampungane wong Arab hatta atwahum sehingga ngajak sapa ingsun ngum ing al Arab ila wahi azza wa jalla maring Allah azza wa jalla wa ayam nauni lan Arab yen to nyegah to nglindungi sapa wong Arab ni ingsun wa yuuni lan napa nggih nempatno sapa ngarep utawi napa nggih ngrumat sapa ngarep ning ingsun hatta ubaligo sigo nyampe ana ingsun anillahi azza wa jalla sang Allah azza wa jalla mak ing perkara arsalani kang utus sapa Allah ning ingsun iki kan mah qala fa qala mung kodho sapa alabas ta abas ya bna akhi indi lumako sira ila ukat ukazo maring ukat fa ana mung kote ingsun madin mung sing liwat makat serta ni sira hatta julaka sigo nujun ingsun ka ing sira alamana cikil ahya ing atase panggonane pira-pira domisiline wong Arab babada among kang ngawiti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di taklifen kelan kabilah taklif semastakra mongko nuli ngundi sapa Nabi al-Qabila ing pira-pira kabilah di sana di ing dalam taune Nabi falam makana mongko semangsane ana apa al-amul mubil apa taun sing arep wadzalika te mongkon-mongkon al-amul mubil khina amara Allahu taala ayo lina yen to terus terang sapa nabi addu'a ngajak-ajak maring apa lakiya mongko ketemu sapa nabi aksitah ing wong 6 ngene ku nafaru khadrajin wal ausin ngene ku kelompok khadrat lan aus Asad bin Zararah wa Abul Haitham bin Taihan wa Abdu bin Rawahah wa Sa'ad bin Rabi wa Nu'man bin Harithah wa Ubadah bin Somit falakiya mongko ketemu hum ing aksitah sapa nabi sapa kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayami mina fi ayami mina ing dalam piro-piro dino-dino ni mina gini kwa ayami tasrek inda jamratil akobati ono ing kawasan jamratil akobah lelan ing dalam waktu bengi fadjala sama kopi nara sopa nabi ilaihi merdu'i maring sita tu nafarin fadjala aku mongko ajak-ajak sopa nabi hum ing sita tu nafarin illa wahi azza wa jalla wa ila ibadatihi lan maring nyembah ning Allah wal mu'azarati lan bau membau ala dinihi ing atasi agamani Allah Allah dirupani din bahasa yang kang utus sopa Allah bi iklan din ambiya yang berapa nabi ni Allah wa rasulullah dan berapa utusan Allah fasa'alu humong kopo dojaluk sopa sitatu nafarin gue engkaji nabi ayak rito yang tong mulang no to ngetok no sopa nabi to macak no sopa nabi alaih yang atasi sitatu nafarin ma'in perkara Allah yang kang pani wahi sopa Allah ilaihi marik nabi Fakor amo kamu jauh sahaja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surat Ibrahim wa itta la Ibrahim murabbi jalhada baladan aminah. ila akhir surat. Faraka mongko dadi luluh nggih, dadi halus, dadi luluh sapa alqaumu kaum. Wabatulan padha tunduk sapa kaum, dadi tawaduk, dadi santun sapa kaum. Khina sami'una likane krungu sapa kaum wa ajabulan nyebadani sapa kaum. Famarra mongko liwatan sapa Al-Abbas bin Abdul Muthalib, bahwa di Abbas yukallibuhu. Iku ngomongi sapa Abbas ing Khazrajin lan Ausin wa yukallimuna. Lan yo padha ngomongi sapa Aus lan Khazrajin hu ing Sayyid Abbas. Fa'arofa mongko ngenali sapa Abbas sautan Nabi ing suarane Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Abbas ibnu Akhi man haula. Man iku sapa haula te mengkono-mengkono kaum alladzina intak. Qala ya ammi sukan Yasrib, yaiku penduduk-penduduk Yasrib. Al Aus wal Khazraj. Qad da'awhum, teman-teman aja ingsun ing Yasrib lan Khazraj ila ma maring perkara da'u tukang aja-aja ingsun ilahi maring maming qabil. Saking sedurunge Aus lan Khazraj al ahya ing pira-pira perkampungan. Fa'ajabuni mongko padha nyembadani sapa Aus lan Khazraj ning ingsun wasat dabuni. Wa dzakaru annakum yukhrijunani ila biladihim. Lan padha nyeritakno sapa wong Aus lan Khazraj utawi wong Yasrib annakum satemene Aus lan Khazraj iku yukhrijunani. Iku bakal boyong nggih, bakal mindah sapa Aus lan Khazraj ning ingsun ila biladihim maring negarane Aus lan Khazraj. Fana jala mongko tumurun sapa Abbas bin Abdul Muthalib aqala lan nyancang sapa Abbas rahilatahu ing tunggangane Sayyid Abbas sumaqala lahum ya ma'syaral Aus wal Khazraj. Hei kelompok Aus lan Khazraj, hadza utawi iki ku ibnu akhi, ku anake keluarga ingsun. Wa wa ahabbun nasi ilayya. Fa in kuntum wa wa ta Muhammad wa ahabbun nasi luwes seneng-senenge manusa ilayya maring ingsun. Fa in kuntum mongkon lamun ana sira kabeh sedaktumu iku benerno sira kabeh ku ing Muhammad wa amantum lan iman sira kabeh bi iklan Muhammad. Wa aradtum lan ngarepno sira kabeh ikhrajahu ing gawa Muhammad ma'akum sertane sira kabeh. Fa inni mongko sak temen ingsun uridu ngarepno ingsun an aku den tong ngalep sapa ingsun alaikum ngatasi sira kabeh. Mausikon ing siji perjanjian. Tatmainu ingkang dadi tenang bihi kelawan mausiki. Tatmainu ingkang dadi tenang bihi kelawan mausiki apa nafsi apa awak ingsun. Wala tukdiru lan ora nginakno sira ing gue Muhammad. Wala taguru lan ora bujuk sira gue Muhammad. Fa inna sira aku mongko sak temen tangga sira kabeh al yahudu ya Gusti. Lawal yahudu te wong yahudi lagu mari Muhammad ru aduan iku musuh. Wala amanulan orang rasa aman ingsun makrohum ing roko dayane wong Yahudi alaihi ing atase Muhammad. Faqala mongko jawab sapa At'ad bin Zarar wa syaqqa alaihi. Lan dadi berat alaihi ing atase At'ad apa kaulul Abbas apa gawe Said Abbas khinat tahama. Nalikane nyurigani sapa Said Abbas alaihi ing atase Kanjeng Nabi sak dan wasafa faqala ya Rasulullah. Idzan kula aturing izini panjenengan ana maring kita fal nujib. Mongko ngeki hak jawab ingsun ku ing Said Abbas ghaira muhsini nah hale ora mangkelno kabeh bisa drika kelan dodo panjenengan. Wala muta'ridina lan ora nyinggung kabeh lisen maring perkara mimma sing perkara tak rawuh kang gedeng sira ila tasdikon kecuali benerno li ijabati. Maring sesembahan maring oleh nyembadani kita nggih mengiyakan kita iyaka ya ing panjenengan. Wa imanan lan kelawan iman bika kelan panjenengan. Faqala Rasulullah ajibuhu ila ghaira muttahimin. Jawab sira ku ing Sayyid Abbas ghaira muttahimina hale tanpa curiga kabeh utawa hale gawe tanpa salah paham kabeh. Mungkin kalau terus nang dihafal ini, kalau terang lorin buat dimaji. Ya Bismillahirrahmanirrahim, kalau terang akan dalam sejarah Islam, nu sing paling dikenang niku adalah tentu kelompok Muhajirin dan kelompok nopo Ansor. Cuma sebetulnya ceritanya itu tidak sesederhana ini. Lewat ngaji niki, lewat riwayat sing sokikang ya, riwayat dari Kanjeng Nabi, sampean ngerti asal usul kenapa yang namanya kesukuan ya, suku, kabilah, ras, marga itu sesuatu yang enggak bisa dihindarkan bahkan dalam proses napa dakwah ya, dalam proses napa dakwah. Sak gento-gentone wong Quraisy, wong Quraisy ku gedeng ben Nabi. Setiap saat ingin bunuh napa? Tapi karena punya gengsi marga. Umpama Muhammad matilah sing mateni mereka orang liya. Paham ya? Matilah anak dipateni dhewe ya anak ditabok ditabok bapake dhewe tabok wong liya tetep bapake ra trimo padahal anak nang omah nggo tabok-tabokan dhewe pak bojo nggih ngoten nak wong liya darane elek kok dene sing keblondro padahal ning omah dene dhewe darani bojone napa elek ben sampean ngerti gak asal usule dakwah

agama. Padahal tidak pernah damai, tidak pernah apa? Bahkan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama, ya, kota internasional, mereka tidak mau. Mereka bersyarat Yerusalem harus jadi ibu kota mereka. Apa artinya merdeka tanpa Yerusalem? Wong Islam di keyakinan Baitul Maqdis di Yerusalem. Apa artinya merdeka tanpa apa? Yerusalem. Sajane nak liani Yerusalem pepean ra popo, misale jalur Gaza mati masalah iku napa? Yerusalem. Keyakinane wong Islam Nabi nate salat pas badhe Mi'raj teng Yerusalem. Keyakinane wong Yahudi niku gawe mbah-mbahe. Lah wong Islam mbek wong Yahudi mukmin sana. Faham mok napa? Misan. Mulane wong ku gedeng misanan tuwa, ngger wong mbek misanan mesti ra cocok. Iku wis sunah tuwa, paham? Nabi Muhammad itu rak turunan Kinanah. Ben sampean ngerti silsilah anak Nabi itu satu darah. Wa adna nu bila roy bin inda dabil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismail nisbatuhu pemutan. Sayyid Adna niku min zuriyati Ismail. Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim sanging ibu namine Sayyidah Hajar. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim sanging ibu Sarah, paham ya? Mane artis-artis jenis Sarah-Sarah iku anut mbah-mbah dhisik sing napa ya Yahudi. Sajane Sarah yo ora Yahudi, wong Sarah nu bunyai ini, bunyai Ibrahim. Ya bunyai tau lulus. Sing saiki bojone Carmen karo dadi kiai jenenge bunyai iku malah bunyai sinten? Ibrahim. Dadi Sarah iku garwane Nabi Ibrahim. Ngelahirno Nabi Ishak, ngelahirno Nabi Yakub. Lah pas Nabi Yakub iku ngelahirno jenenge Yahuda. Sing kok anak turune dadi kelompok napa ya? Termasuk lahirna Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dah hidup di Palestina, dia melanglang buana, tegire didol mbek dulur-dulure dadi ning Mesir, dadi raja napa? Anak turun Nabi Yusuf dening Mesir. Lah mulai dise Nabi Yusuf di masalah mbek wong wedok, kok tau sak omah mbek Zulekha sing ayu, sempat kesengsem. Lah ning Mesir ku bae negara Islam lahir tarik perute agama mbah-mbah dise. Wong sing Nabi lah wis rada. Iku yo ana sejarahe, dadi kabeh lane ana teori sejarah berulang. Nabi Yusuf ora wis nabi, yo ana walakot hammat bihi wa hamma napa? Ya cuma nabi ora sida selingkuh, nabi yo tahu wa hamma napa? Nabi Yusuf dia turunan dhateng Buti Mesir karena dia ada hidup. Nabi Ibrahim karena dia punya bojo loro poligami, ning tingkor ke poligami ku yo masalah. Tapi negara rasa melah-melah, orang urusannya kok melah-melah. Sayyidah Sarah itu orang terhormat, songko wong terhormat. Dua saingan mau mantan amat, gak terima. Nabi Ibrahim luwe tertarik mbek Sayyidah. Kebujo nak ora pati nasab, luwe punduk wong lanang tenanan. Nak nasab ora ndek bedik. Wong lanang, lane wong lanang nak wis juga seneng pembantu mereka nurut. Nah isek kere seneng wong suga, numpang liwat. Tapi nama suga ra seneng. Mesti seneng sing marah. Mereka nurutnya tenang. Tenang. Faham. Orang-orang menteri kok seneng bojo dosa, nak marah seneng. Tapi nak jadi pejabat, so seneng kayak di mereka nurut. Faham. Ini aku mau sunat uang. Ini aku kan usah protes. Ayo seneng ini mbak-mbak wis ngono iku. Termasuk sing saleh lah ngono, paham nggih? Sing saleh lah ben apa? Nabi Ibrahim mung saleh lho. Walhasil akhirnya Nabi Ibrahim sing sarah tetep teng Palestina supaya ora bentrok terus Sayyidah Hajar dipindah teng Mekah. Sudah dipindah secara naluri poligami lewat wahyu. Ditegaskan baik wahyu, podo-podo pindah. Kuwi aja ning Ethiopia, aja ning Afrika, tapi pindah ke Mekah. Mekah. Iku nunjukna bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia. Kalau menyelesaikan konflik, oke lah konflik harus diselesaikan. Tapi misalnya Ibrahim pindah ning Amazon, ning Afrika agak jadi sejarah. Pindah ke tembudi Mekah. Nabi oleh mimpin bojo nganggo khas nabi. Ning tinggal nang khas nabi gak masuk akal. Mulane anggere ono kiai kok prilakune masuk akal, ora pati kiai. Nah, kiai kudu duwe sisi-sisi ora pati masuk akal. Nang kiai ono ilmune nek nang Jawa Timur, kiai ki wali. Wong sakaran marat dijaluki dhuwit. Di umat marat dijaluki dhuwit. Nah, sugih ora pati dijaluki dhuwit. Katange umat tak kok, yai sing marat malah dijaluki dhuwit sing sugih boten. kowe wis marah terang ana iso nyumbang masjid nyumbang langgar. Dadi kita jalu dhuwit ben tau ngamal. Nah iku wong sugih setiap saat ngamal iso. Kiai kok marah. Paham ya? Wali-wali kuwi seneng njaluk murid-e sing mlarat timbang sing sugih. Alasane sederhana, kowe wis mlarat nang jan dadi wali wong donya wis gerek. Dadi nek mlarat jemen medhit. Nang mlarat nang dadi wali nang wis sing sugih ra wali lan kok donyane. Kowe wis mlarat rantuk napa? Lha tenan, nek sampeyan tak critani Nabi Muhammad wis duwe sisi seni ngoten gitu. Wong roh kabeh nak Sayyidina Utsman Abu Bakar sugih-sugih wong. Padahal Utsman mantune Nabi Muhammad, napa? Mantu, mantu tenan, mboten mantu. Iku tahu Nabi ketamonan mboten saged hormat. Iku Nabi ana sahabat sing untung-untung ning masjid. Mulai dhisik anggere sing betane masjid ya wong kere. Sahabat uga wis mulai anggere dalu kene apa? Mulai wong uga. Sing jane masjid wong kere-kere. Lah Nabi lalah ditamu dalu-dalu. Berarti sing jane masjid karek kelompok napa? Kere. Mulai mulai sejarah berulang. Ora ana uga kuat itikaf. Iki ilmu kuno, Pak. Akhirnya Nabi ke pengumuman. Sopo yo di antara kalian sing sok hormat tamuku. Jadi sing kere-kere ya ono kere engke kula ya Rasulullah. Akhirnya boleh. Dek ke de opo? Yo ra kok karo kere de opo. Ora, waduh payah. Aku tau wis nyanggupi tamune Nabi pe tak hormat ning kene. Yo ono jatahe anakmu. Wis gampang, anakmu turono kok jatahe anakmu go juga tamu ya kere engke. Artinya Nabi itu seni, andai kan Nabi itu rasional, ngongkon apa? Eh, cuma para anak Utsman jalan ada duit, gue hormat. Oh, raja singkiri ini singki. Dan kiri tetap duit ngamal, paham ya? Paham, untuk PP kiri terus gak duit apa? Ngamal. Paham, berarti Nabi itu seni, boten yang ini. Mulai, meriang akhirnya. Tidak ada apa-apa, kecuali persediaan untuk anak. Ya sudah, anak itu rokno, tidurno. Barang anak itu turunan nggak jelek, saya kena tiga kali itu turunan kena. Tapi mau sak porsi pak, ya gampang kalau lampunya dipateni. Barang tamu itu hormat, lampu dipateni, ya gelundangan bareng, tawangannya ya diorang tengah anjani. Barang gelundangan bareng, sana anjani, tamunya suara karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan. Maka sampai yang namanya hormat tamu itu badannya kayak jihad. Dulu tiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang pakai onta di Serano Marung. Paham ya? Nah saya kira bertamu marung sih. Paham ya? Marung sih lagi bertamu. Ria jenis tamu mesti apa? Kelaparan. Bado dijamu makan pas esok jamaah subuh. Kanjeng Nabi, manjen Nabi. Jadi ini kanjeng Nabi. Pangeran dulu, ambek kue ku guyu, saking senengnya ambek kue. Lah sebuti ya Rasulullah, pangeran guyu, mergo aksiem dulu, cek uang kok pinter yang ngono. Jadi gue makani tamu, siji rapote nurana anake. Nomor loro mateni lampu, ben rakonangan, nak mangan, mau sapor. Porsi. Dia ini tetapi bebo ngancani, mau ngaku piring, biasanya dok gelundangan. Paham ya? Tapi ada tingkat nilai seninya Nabi, yaitu wong melarat dilatih ngamali sembuh dicatat santri-santri yang melarat-melarat. Ya itu Nabi, Nabi, Wali, Kiai itu mesti ini, dua perilaku-perilaku yang kudu rapati masuk akal. Tapi aja jadap terus gak rasional ya. Paham ya? Karena kalau orang melarat tidak ngamal, malah tidak punya apa-apa dia. Dunia ini rantuk, akhiratnya rantuk. Dan walhasil akhirnya Nabi Ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah. Itu yang terkenal disebut ini atkan tumi guriyati biwadin ghairi tisarin indah baitikal muharram. Siti Hajar di Mekah hamil, ketika hamil itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim. Ayo wong kurang ajar, wong bojone hamil tua ditinggal. Mereka juga keting jamaah tablik teman-teman bojo hamil tua ditinggal. Iku yono sanate Nabi Ibrahim meninggal. Bojo pas hamil tua. Iku mulane aku apa? Nak angger kiai Nabi mesti duwe sisi sing gak masuk. Wong bojo hamil tua malah ditinggal. Ditinggal ning gone biwadin ghairi dzar an intabetikal muharram ning daerah sing tan. Ya tapi mancing ngetes tawakal. Nak tawakal ning daerah makmur ora pati krasa. Tawakal tenan nak ning gone padang napa? Pas. bisa. Akhirnya pape ditinggal mau tunggu dan Robbi ini akan tunggu beria dijual di negeri besar ini dah vertikal Muharram. Robbana liyuki musolafat al afidah tamnama minan. Walhasil Nabi Ibrahim akhirnya kembali ke Palestina. Ya, kembali ke Muti, Palestina. Kembali ke Palestina saatnya Sayyidah Hajar melahirkan. Ini yang terkenal dan sejarah ketika Sayyidah Hajar berding lain. Orang ada bujone, orang ada banyu. Melayu ngalor ngidul, bolak-balik orang ada banyu. Lah Melayu yang ngalor ngidul dikenang dadi sa'i. Bena sofan apa? Wal marwah. Pas Melayu ngalor ngidul sampai 7 kali tidak dapat air, terus tungkae Sayyid Ismail pas kejet-kejet niku malah ngetono air. Sing dikenang dadi air napa? Jam-jam. Dia di kamar atau nggih cara sakniki kados ruangan yang di dekat Ka'bah sampai saiki dikenal Hijr Ismail. Bareng wis rada gedhe Nabi Ibrahim tenang ae teko meneh. Dadi pas hamil tua ditinggal gedhe teko dame. Lah dhewe. Lah nek aja gedeng teman-teman karo kamel tuwa bojone di tinggal ben ono. Asal niru Ibrahim lho ora pergo wedi mbiayai. Akhirnya ketika Ismail rondok gede niku tidak bangun Ka'bah, bangun ulang nggih. Bangun apa? Ulang. Maksudnya bangun ulang tuh Ka'bah itu ada mulai Nabi Adam mulai dulu. Cuma beberapa kali ngalami kerusakan. Makanya istilah Quran orang kok bangun Ka'bah boten wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baitin apa wa Ismail diangkat ulang. Yes, karena secara teori arkeologi itu bangunan kalau ratusan tahun atau jutaan tahun kan mesti napa ambles. Jadi tinggal pondasinya saja. Terus sama angkatan Nabi Ibrahim dinaikkan lagi. Makanya istilah Quran wa iz yarfa'. Jadi dasar Ka'bah itu sudah ada, yes, ketika Ibrahim namun napa yarfa', hanya ngangkat ulang dibangun lagi. Karena Ismail itu masih kecil, untuk sampai ke atas itu nganggo panjatan. Nggih, nganggo panjatan. Cara Jawa nganggo tataan. Lah tataan iki sing dikenal dadi makam napa? Ibrahim. Mergo riyen dienggo bareng-bareng Nabi Ismail ngangge tataan ketika bangunan mulai tinggi. Nah, Mekah mau ado ora iso ngrono wit pring kok. Gelem ra gelem tataane ya watu. Lah iku terus dadi makam napa? Ibrahim. Mergo ora ana pohon napa, Bang? Paham ya? Nggak terus dibangun, kan itu loh bang, desain Ka'bah setinggi itu nak anggota tataan kan buatan sah? Buatan sah. Itu yang dikenang, wa'id ya far Ibrahimul qawa'idah minal baitin apa? Wa Ismail. Lewat Ismail ini kemudian ada turun-temurun, sing lahir no bangsa Mekah. Mereka. Mulanya wong Yahudi itu pinter tapi goblok. Pinter ya mergo mereka wong-wong turunan Nabi. Sehingga semua Nabi mesti sangka dinasti Yahudi. Sajane termasuk Nabi Muhammad. Yes, termasuk. Ketika ono informasi bahwa akan ada Nabi dari bangsa Arab, iku wong-wong Nasrani Yahudi setuju. Mergo ora keliyo. Mergo nak kok bangsa Arab artine turunan Ibrahim ya trimo sepupu. Mergo wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ujung-ujungnya Muhammad engko yo tok Ismail tok Ibrahim. Setuju. Lah ketika setuju iku ngurung ketok tenanan ae. Wong Yahudi ning Madinah yo ngeramekno nak bakal ape ana nabi akhir zaman. Wong Yahudi, wong Nasrani ning Palestina yo ngeramekno ape ana nabi akhir. Mulane popularitasnya Nabi Muhammad utang jasa mbek wong Yahudi mbek wong Nasrani. Bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Thalib ke Syam. Ketika masuk perbatasan Sam, sing ngandani pendeta, Rohibu Bukhairo, Abu Thalib, jangan masuk ke Palestina. Nanti ponakan kamu dibunuh. Ora, iki anakku. Itu dalam tarikh-tarikh itu detail sekali. Abu Thalib iku sapa? Iki anakku. Ini anak saya. Ora, ora ngandel iku anak. Lah kok ora nara anakku. Aku iku untuk informasi akurat kok kitab-kitab langit. Nah calon nabi akhir zaman, bapaknya mati zaman yang kandungan, jadi tidak mungkin ke anak. Itu detail sekali, itu pendeta. Saya ngomong kenapa? Ya, ini ponakanku. Ya. Bapaknya mati zaman yang kandungan. Terus di dalam, wabena katifaihi khotamu nubuah. Ini gue sini, bagian sini, katifaihi cara bahasa Arab. Ini wonten khotamin nubuah. Akhirnya, ya sudah kamu pulang saja Abu Thalib. Pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi. Dibawa pulang. Itu Nabi itu seumur rolas. ketika Nabi umur 12 tahun, 13 tahun, pokoknya masa-masa gagah-gagah ganteng-gantengnya, ini ku dagangan duwe mitra kalian Khadijah. Kalian sinten? Khadijah itu perempuan saudagar kaya. Ini rumah no tenang. Ben sampean ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama sebetulnya. Khadijah mulai iman. Gimana dari pakar-pakar tareh. Salah besar kalau dikatakan awaluman amanah Abu Bakar itu tidak mungkin. Podo-podo awaluman amanah yoro ibu buhero. Mergo 12 tahun wis ngerti nek iku calon nabi. Ditambah Khadijah. Khadijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkon pembantu ini jenis Maisarah. Maisarah jeneng lanang gitu. Orang Arab Maisarah jeneng nopo? Lanang. Ketika melaku-melaku ternyata roh alamat nubuah. Gini ku tuzilluhul goma matuti uhus sahaib. Fajriu jabi nilai liut dawai. Ketika Maisarah perdagangan antara Nisam, Palestina sampai Budi, Mekah. Piye ini perjalanan Muhammad. Wacana ini kuniku aneh. Ngomong kepanasan dia ini dikawal kalian apa? Menduk. Terus nak tunggu tenggene wit arah-arah napa jenenge iup-iupane iku anut arahe sinten Muhammad. Terus dari Khadijah ora salah meneh calon Nabi Agraman yo iku. Muga ciri utamane min waladi Ismail. Lah waladi Ismail Muhammad ganteng. Mulai dhisik ciri utama Nabi terus ganteng. Dadi umpama elek keriting pesa yo wong ra ngandel. Mergo sake umat ora iso gaya, paham ya? Kulo sering ditakoki Gus apa pangeran diskriminatif. Ora diskriminatif. Daripada di Nabi elek sing tersinggung umat jutaan. Nek dene Nabi ganteng rak gagah. Jale ke dene Nabi elek puasa kriting. Ya iso wae wong elek dadi wong mulya iso wae. Tapi nek dadi pemimpin tetep sakake dipimpin. Wong Indonesia sing ganteng ya sah dadi presiden. Misalnya pertemuan KTT presiden dhewe ndek elek kriting pesek. Wah. Diarani pembantu. Mulai di sini, apa itu punya sunnah begitu? Rata-rata pemimpin sebuah negara itu yang paling ganteng. Bukan karena Allah diskriminatif, tentu masyarakat lebih terhormat nak dipimpin wong ganteng timbang dipimpin wong napa? Wong napa? Elek. Paham ya? Jadi wong elek cukup jadi wong soleh mbok ora usah mim. Nyinggung wong akeh, paham ya? Nyinggung wong apa? Misalnya presiden Indonesia kruiteng walek ndek puasa pinter ora karwan lah wong mbok pinter ngono urusan sekrup Pak ora usah presiden. Iku sunah tuwa guantek nabi apa akhirnya tambah endul yakin lah iku nabi akhir akhirnya dilamar be Khadijah ini kok ana tenan ben sambung sih dilamar dari Khadijah kan nikah umur 20 tahun paham ya dinteni nganti 40 tahun 15 tahun Khadijah sempat mam tak rewangi rabi, rapati dagang, jibule kok ranang dadi-dadi nabi. Sempat apa kok tidak? Walhasil suatu saat, ini ben sampean ngerti. Pas nabi umur 40 tahun, dapat wahyu dari Gua Hira. Pertama yang diberitahu tentu Khadijah. Nabi mengira bahwa yang datang itu malakul mauti, malaikat nawa. Nabi ndredeg wedi, nganti runtusan. Keluar keringat nawa di. Sampai ngendikan tepatnya, zamiluni. Aku kemuli, aku wedi. Tapi Khadijah malah suwono pot. Ya iku sing tak enten-enteni bojoku mulai dhisik nganti saiki. Ngenteni 15 tahun lagi ra buktine nek bojone calon. Nah. Ya iku sing diarani malaikat koyok sing teko ning Nabi Musa. Mesti rujukane hadan namus alladzi ja'a bihi Musa. Karena yang paling tahu tentang nabinya Muhammad yo kaitane Musa utawa Isa. Akhire isuke dijak sowan ning pamane jenenge Warqah bin Naufal. Teng kitab-kitab Bukhari diterang bahwa Warqah bin Naufal itu penginjil. Dia pembelajar Injil terbaik, penulis Injil terbaik. Yaitu menyalin Injil dari bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Ketika Khadijah labur, Yabna Ami, ini suami saya ngalami begini-begini. Langsung Warqah support. Yowis wayahe nabi akhir zaman turun. Yaitu kuwe, mat. Sayang aku wis tuwa, jadi ini Warqah. Sayang aku wis. Pas kue diusir sebenarnya aku itu. Nabi yang merosong rakyat di masalah apa-apa. Awamu kriji ya hu. Masa jengben kalau diusir. Karena Nabi tidak punya masalah dengan orang Mekah. Dia dari bangsa kelompok terhormat, dari marga terjarai Bewarokoh. Kuang sing dimisi kayak kue, mesti diantara sejarah tahu diusir penduduknya sendiri. Melihat sejarah ini, yang mempopulerkan kenabian Muhammad itu tokoh-tokoh Yahudi dan Nasrani. Karena hanya kitab suci yang cerita yang kayak begini, paham ya? Mulane ketika Nabi Muhammad dadi nabi, istilah untuk Yahudi Nasrani itu tidak pernah di Quran pakai ya ayyuhalladzina kafaru al kafirun, tapi pakai istilah ya ahlal kitab. Makanya kalau di tafsir-tafsir kalau ahli kitab artinya Yahudi Nasrani. Kalau ya ayyuhal kafirun artinya kafir Mekah. Ini ben sampean ngerti sejarah ini. Wah. Cerita kenabian Muhammad ini populer sekali di Madinah, tapi tidak populer di Mekah karena orang Mekah wong jahiliyah yang goblok ora roh dur, paham ora roh napa? Sehingga orang-orang Madinah yaitu yang dulu namanya Yasrib penasaran, sapa to sing calon nabi akhir zaman sing dari wis ana. Lah, ini termasuk yang nanti kaum Aus dan Khazraj akhirnya ketemu langsung mbek Kanjeng. Nah, dites Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, saya yakin kau nabi betul, tapi coba bacakan apa yang diberikan Tuhan kepada engkau. Nabi maca beberapa surat. Ketika maca beberapa surat, rujukan mereka ya, ma asbahaha zabima unzila ala Isa. Betapa miripnya tingkat akurasi bahasa, tingkat keindahan bahasa dengan apa yang diturunkan pada Isa dan Musa. Paham ya? Tetap merujuk ma asbahaha ala ma unzila ala Musa nama, ala Isa nama. Paham? Walhasil akhirnya orang-orang ini jadi iman. Ketika mereka yakin iman atas nama marga, atas nama keluarga, dipamitno Sayyid Abbas supaya Muhammad diboyong teng Medina. Nabi atas nama junior pamit mbek pamane. Ngene iku bapake Ibnu Abbas. Walhasil wala-wale cerita, badhe peristiwa ayami mina teng Aqabah, Nabi diboyong teng pundi? Medina. Sing boyong ngene iku tiang-tiang Yasrib, kaum Aus mbek napa? Tapi asal-usulnya boyong, mergo mereka sudah membaca tentang informasi calon Nabi akhir zaman. Bon, walhasil terus sekarang Nabi tinggal mempersiapkan teknis hijrah. Ini itu yang disebut yang tareh-tareh. Ketika pas malam mau hijrah, dalamnya Nabi dikepung, kalian tiang-tiang kafir. Terus Nabi akhirnya ngangkat Sayyidina Ali tilem teng kamare, nganggu baju ini Nabi, Nabi keluar. Keluar di papa kalian Abu Bakar teng ujung kampung. Karena Abu Bakar itu orang kaya, dia itu sebetulnya tidak tahu jalan alternatif. Karena kalau pakai jalan standar pasti dikejar wong kafir. Akhirnya nyewa wong musyrik, jenenge Abdullah bin Uraikid. Itu seorang musyrik yang lugu, cara sakniki penggembala kambing, sing ngerti jalan apa alter. Ini disewa Abu Bakar kon nunjukno Nabi. Nunjukno Nabi akhirnya berhenti istirahat teng Gua Sur. Teng Gua Sur karena lama ngenteni wong musyrik berburu, cara sakniki ngenteni masa reda niku Nabi dari dikirimi Sayyidah Asma, niku dulure Sayyidah sinten? Aisyah. Asma itu seorang perempuan kuat, ibu-ibu macak, tukang angon wedhus, tukang angon unta, tapi saat itu tujuannya ngirimi sinten? Kanjeng Nabi. Makanya dalam sejarah Islam termasuk paling kuat sinten? Sayyidah sinten? Asma. Sanging Gua Sur ini kemudian diantarkan Abdul bin Uraikid menuju napa Medi? Lah yang enggak dicatat dalam sejarah itu kan gini. Kelihatan sekali kalau orang Madinah itu mukminnya itu sebelum ada Nabi. Jadi wong Madinah itu imane itu sedurunge ana Kanjeng Nabi. Mergo untuk informasi saka wong Yahudi nas. Lah buktinya apa? Ketika Nabi masuk Madinah lagi ketok min saniyatil wada, wong-wong cah wedok-wedok, cah cilik-cilik, wong sepuh-sepuh, semak apa kau dua gunung. Tola al-Badru apa? Alena. Jadi iman wong Madinah orang ngenteni didakwahi. Paham, ini ketok anak sejarah, iman wong Madinah gak ngenteni didakwahi. Karena Nabi pertama masuk Madinah, mun disambut tola al-Badru. Alena min saniyatil wada wajabah syukru alena. Kita harus syukur. Mergo ketekanan, nah. Akhirnya orang Madinah itu diundi, siapa yang paling berhak ditempati Nabi rebutan, nanti diundi. Mereka berkata, ih. Jadi Nabi tidak mengalami gejolak berarti di Madinah. Nak ngono imane wong Madinah, orang ngenteni didakwai Nabi. Orang ngenteni didakwai Nabi, kan Nabi di sana beberapa tahun, lagi ada wong sing iman. Kayak rukin di Gunung Kidul, ngono iku. Baru dakwah pirang-pirang tahun, lagi untuk bojo mulai lah. Paham ya? Ini kumpulkan mulai masuk Madinah, langsung disambut. Tolak al-Badru apa? Alina min saniyatil. Lalu itu gini tarian-tarian itu lucu. Cacah putri itu kepengen rondi itu yang jadi Nabi. Lala yang ketok itu Abu Bakar, ya ada yang di luar loteng mamang. Orang, oh, terangannya Nabi Ubarak enak itu biasa. Bareng dirubung ngakil, yang ketok apa? Abu Bakar. Orang-orang sing ketok iku. Barang ketok tenan Nabi Muhammad duwe anteng dan gantengnya di atas rata lagi percaya tenan. Lha nek iku njenengan Nabi tenan. Lanane sing rumangsa ora pati ganteng ya yo jebe teman-teman. Cukup dadi wong saleh, cukup dadi wong napa? Ora ora. Minimal gak elek. Ayo jale Nabi terus untune goang kriting pesek ndek wah matekno wong ngene. Sake umate gak pede. Dia pemimpin orang kan. Paham ya? Dados tiga agama ini, Islam, Kristen, Yahudi, sebetulnya dari darah yang sama, dari ideologi yang sama, dari informasi yang sama. Kalau sudah ada kebencian, ada saling bunuh, mesti masalahnya itu politik. Mulai dulu itu masalahnya politik. Kemudian orang-orang Mekah ini terusik oleh keberhadiran Nabi Singaku Nabi, ujung-ujungnya mergo Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab. Selama ini ono sistem sesajen yang Ka'bah mereka yang untung. Ono sistem pungut memungut urusan haji mereka yang untung. Dengan dirombak haji ala Nabi Muhammad tentu mereka tidak untung. Jadi haji itu catat, haji itu ibadah jahiliatan wa islaman. Makanya di sini Nabi mesti wong Mekah gini musim apa? Haji. Sama tak takut tiang-tiang Mekah, nah darah ini haji itu musim. Gini apa? Musim. Ya karena memang haji itu mulai dulu ada. Cuma ketika sebelum Islam tentu dengan cara-cara yang jahiliyah. Misalnya tawaf kududo. Alasane ora pantes sowan pakaian sowan pangeran gak lugu. Nah, cara seniman nek ngoten, telanjang bukti kejujuran. Mergo ora ana kemunafikan. Nah, kukul ketok kukule nek panu ketok. Nah, pakaian itu nutupi kemunafikan, mergo nutupi borok iku artine. Mulane wong nganggo klambi iku munafik. Wani seniman seneng gambar wong wudo. Lah semali radil kan ora kuso pae digambar wong ayu. Mesine sing jujur ora wong wedok tok ta wong lanang iso jujur. Kenapa kalau telanjang simbol kejujuran di digambar mok wong wong wedok. Pak. Semali radil kan iku. Lah riyen wong arep pikirane ngoten telanjang simbol apa kejujuran. Lah nek tawa kudu napa? Wudo. Wis macam-macam. Paben jenengan ngerti. Jadi sebetulnya masalah-masalah samawi itu rangkai-merangkai mulai informasi langit zaman Nabi Nuh ngantos sinten Nabi Muhammad. Sakniki masalah samawi sudah tidak jelas runtungnya. Malah jadi sesat. Rupa-rupane masalah Imam Mahdi Satrio Piningit utawa Ratu Adil. Mesiah Mahdiyah saiki repot. Dia Eden ngaku dadi Imam Mahdi, kok ana Solikin Joko sapa dadi satriya napa? Piningit. Mergo informasi langit pancen mulane kula nubeke ulama lan. Ana cerita Imam Mahdi, cerita apa kalau ada hadisnya sudah kita percaya. Tapi ora usah mbok diskusikan di depan ora tiap kiai pidato. Saiki donya ora adil, negara ora bener, ngenteni Imam Mahdi, ngenteni ratu adil. Nak pendukung Demokrat ngenteni satriya Piningit, ratu ra Megawati, loro. Jadi nak uang PDIP berarti muni ratu adil, faham ya? Nak uang Demokrat muni ini satrio, piningin, faham ya? Nak uang kiai-kiai muni Imam Mahdi. Mereka dia ini muni Karmin yang agak pantas kiai, jadi milih jeneng Arab dan Imam. Tapi ini fenomena agama. Dulu di Amerika ada David Koresh yang ngaku jadi Imam Mahdi. Di Indonesia ada Lia Eden sampai kemarin terakhir di Cirebon siapa yang ditangkap? Kurtu Sinten, Tontowi. Tantowi itu ada Solihin dulu Joko Piningit. Informasi langit tentang fenomena zaman akhir. Kalau dari hadis-hadis gitu tanya ulama. Tapi ulama sing ora klene. Nanti ulama klene dijerok. Sesuatu yang tidak apa ya? Yang tidak ada penjelasan detail dari Nabi ya kita hanya iman saja. Kok informasi langit mulai di situ bahaya kalau tidak ada pelakunya dulu. Ana nabi akhir zaman ternyata muncul tenan orang sing jenenge Muhammad ganteng pinter wonge bersih ya sudah wong ngandel gampang saiki mboten ngaku nabi wonge ya ora jelas gantenge ya ora jelas sampean tak critani musaddiq ngaku nabi mergo jenenge musaddiq padahal ning Quran ya musaddiq lima bena ate lho dene ngaku nabi ya ngenteni mirip-mirip cerita nabi ngenteni bar ning gua putih Bogor paham ya. Jadi cerita nubuah itu mesti diulang-ulang. Malah saya nak di bucu, di anak jenenge Jawa, orang ngarah kangku nabi. Mereka jenenge nabi Mas Diku, jenenge Muhammad, mirip jenengku dari Nabi Muhammad. Lia Eden ngaku Nabi mergo ana mitos Eden. Aden itu swarga napa? Mengenai jeneng Arab Sunnah itu sentek saya, paham? Wah, gue jeneng Jawa lah, sementing gak ngaku apa? Jadi penjenengan ngertes. Jadi masalah informasi samawi ya tentang masalah Imam Mahdi, akhir zaman, Ya'jud, Ma'jud, Dajjal dan sebagainya. Kita iman saja, tapi tidak usah digambarkan. Kalau digambarkan itu nanti repot. Sekte-sekte di Amerika, di Eropa, sampai teng Indonesia itu munculnya ya karena informasinya kayak begitu. Syiah punya Imam Isna Asyariah yang diakhiri dengan Imam Mahdi. Negoni mitos Jawa ono Ratu Adil. Jadi saya senang presiden nalang orang muni Ratu Adil tapi satria ono ini. Mbok versi pewayangan yo ngono. Semuanya itu punya versi. Nah kadang kita ini ikut dukung versi-versi sing gak jelas. Kelompok An-Nadir teng Sulawesi itu termasuk baik menurut saya. Sing milok rambut. Ini kok alasannya pas diwawancarai ketua ini sederhana, karena Nabi bilang bahwa Islam itu akan jaya lewat timur, Sulawesi itu timur, jadi gak lewat Jakarta. Pak, gak lewat apa? Gak lewat apa? Jakarta. Dan di sini Nabi dari rambutnya dipilok, hanya dulu sahabat itu rambutnya dipilok. Dulu itu kan karena zaman perang, sahabat yang rambutnya seputar, itu nak perang agak gagah. Dan dia tak gagah, kon milok abah. Ben seru, paham kan? Nah, saya ini kiai milo kafe ke rocker. Dulu itu siapa tuh rambutnya dipilok sama abang. Malah nih kelompok An-Nadir, malah nih kalau nak orang dari sesat teman-teman kalau ya cocok, cocok. Kalau senang bet milo kiri loh. Paham? Lalu itu ya semuanya informasi langit. Mergo jari Nabi, sebenarnya so, agama Islam kuat malah neng ti. Timur diartikan Sulawesi butik kelompok lebih. Padahal pada timur tenan ya Jepang, mergo negeri terbit mata matahari. Sulawesi timurnya arung tenanan. Iki timur butik Jepang. Nah, dawe Nabi maksudnya timur ora. Nah, timur hakiki berarti kau butik Jepang malah karu-karu. Kayak-kayak begitu itu informasi langit. Cara ulama-ulama tasawuf dulu nakilu ilma dzalika ila Allah. Sudahlah kita tidak tahu persisnya. Pasrana ning Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau gitu kalau kita nebak pasti salah. Dulu ketika faham-faham Syiah misalnya dulu. Sayyid Husain itu dibunuh pas 10 Muharram. Dan saat pembunuhan itu ya ada gerhana. Sayyid Ibrahim pas kabunut ya ada gerhana. Nehru ketika mati Jawaharlal Nehru teng India ya pas ada Sungai Gangga meluap ono. Tiap kematiannya orang besar memang ditandai alam. Lah dulu itu orang terus jadi sekte. Jadi uang mati keren nak ditandai apa? Alam. Mati kok biasa-biasa wae ora seru. Mati seru pas gempa. Lah iku wali kabeh nang. Mergo matine ditandai apa? Alam. Tapi dulu memang begitu sampai ketika Sayyid Ibrahim kapundhut, putrane Nabi saking Sayyidah Maria Al-Kim. Niku pas gerhana sampai Nabi pidato. Makanya Nabi itu seorang ilmuwan, seorang pakar. Beliau seorang Nabi, tapi seorang ilmuwan. Kalau tidak, orang sesat terus. Sampai Nabi pidato. Inna samsa wal qamaro ayatani min ayatillah. La yaksifani mauti ahadin, wala yang kisfani lihayati. Matahari dan rembulan itu ayati Allah. Ora bakal gerhono krono kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Akhirnya malah Nabi nerang loh secara sistem falakiyah, sistem astronomi, bahwa fenomena gerhana matahari dan rembulan, fenomena ilmiah tidak ada kaitannya li mauti ahadin wala lihaya. Tapi ewa semono pangeran duwe sunnah. Nak ngomong gede mati paling gak tanggalane gampang. Ya panjen ngono. Duwe pangeran duwe sunnah begitu. Kenapa Sayyid Husain matine pas suro? Hal yang mudah dikenang orang Islam. Di tanggal 10 napa? Muharram. Itu kan luar biasa. Sama dengan peristiwa-peristiwa besar dunia. Musa selamat King Fir'aun di tanggal 10 napa? Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Namrud di pas 10 Muharram. Semua peristiwa besar dunia 10 Muharram. Delala Sayyid Husain dibantai di pas 10 napa? Akhirnya wong Jawa serati peristiwa gede, ngubah keris dengan sementing ana sing dikenang. Tapi sebetulnya ada sejarahnya, secara silsilah ada apa? Jadi delala kersana. Meskipun Nabi Sepiambak atas nama ilmiah ngendikan tidak ada kaitannya kita. Layang kesifani limau ti ahadin wala lihaya. Ngane jimat haikal itu tulisannya orang Arian itu perkara ini wali-wali riyen nak damel jimat niku ngenteni lintang pindah dina ra pindah-pindah mulai suwengi kakuatir damel pindah ngalor ya sret ngalor pindah ngidul ya sret mulane bentuke hekal ora karu ora karuan kaya bentuke sing nulis sing nulis ya wong bingung sing nganggo ya wong enggak beda wis ruwet paham ya. Kok ditulis dicetak api rapati mandi ya repot wong ilmu kok ngenteni keliru nulise. Ben sampean ngerti. Dadi masalah-masalah samawi itu masalah yang harus dipecahkan lewat pelakunya. Kalau tidak hanya menjadi mitos yang menyesat. Coba isu Mahdiyah, berapa sekte yang lahir dari isu Mahdiyah? Isu Masihi, Masihiyah. Di Indonesia saja kita ngalami berapa? Yang angkatan kita saja. Yang kita masih hidup saja mulai Lia Eden ini itu. Belum angkatan bapak saya, Mbah. Dulu di Arab itu dipimpin oleh dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah Fatimiyah. Terakhir kalahnya di dinasti Timur Leng. Padahal wong Afrika wireng bludeng mimpin is. Jenenge sinten Timur? Timur. Wong nganggo mitos samawi. Ya Allah, sebagaimana hanya ada satu Tuhan, maka harus hanya ada satu pemimpin di bumi. Jadi kerajaan yang ini dibasmi mulane jahat-jahat wong riyan napa Timur? Ke alasannya oleh gaya hukum analogi, hukum kias, pengirane sitok, penguasa bumi, ya kudu nopo? Sitok. Paham ya? Nah, tengah ilmu tasawuf, belalah siap sukotir yang ngedikan. Ya Allah, anta wahidin disama, wa ana wahidin bil ardi. Ya, jenengan jago tua, repot. Jenengan jago tunggal teng langit, kalau jago tunggal teng bumi. Nah, akhirnya manakem digedingi Wahabi, digedingi Muhammadiyah. Kalau siap sukotir, nak ada wana karu-karuan. Wong ana belo tapi kadang ora paham, lha repot. Lah pokoke dhewe wali ya takwil kono ya ora paham, kok tok takwil. Padahal nek cara tasawuf, dawa ngoten artine iki sederhana. Ya Allah, saya ini sendirian di bumi, engkau sendirian di langit. Maknane iki sederhana. Kula teng bumi piyambak, nggih mboten kalian sinten-sinten. Jenengan teng langit nggih piyambakan mboten kalian sinten-sinten. Kok wong nek muka safa hubungane ya sama saya tok dengan Allah tok. Hubungan mbak manusia mboten enten. Kenapa kok ndak ana? Karena misalnya kok Mustafa baik dengan saya, yang saya lihat juga baiknya Allah. Lah ana padha-padha matur nuwun mbak Mustafa, paling banter Mustafa nggak kayak dhewe kula 50.000. Padha-padha matur nuwun tak matur nuwun mbak oksigen. Selama ini orang kan punya klaim gini, lu wong ora butuh wong ya ora iso urip. Kita butuh orang itu hanya kapan-kapan, kadang-kadang. Sajane luwih butuh ning oksigen. Itu sekian detik kita butuh terus per detik. Tapi kenapa kita harus matur nuwun ke manusia, ora matur nuwun ning oksigen. Lah misale sampean alasane, tapi manusia kan duwe rasa, nak oksigen ora. Lah manusia di rasa sing gawe ya pengira. Oksigen gak di rasa sing gawe pengira. Karena itu tertanam betul di otak mereka sehingga mereka ora ono bangno koyo sampean kabeh ora ono sing anane pengira. Mulane nah, sampeyan kote perasaane aku dhewean Gusti jenengan ya dhewean. Mulane wala kok citumu na furata kama falaknakum napa awala marra rasane tiyang mbek pangeran si dhewe. Dadi sebetulnya dawuh-dawuh ngoten teng ilmu tasawuf iki maknane nggih biasa. Itu ilmu dasar, memang ilmu pokok. Kamane wong latihan dadi wali ku prasane kudu ngoten. Ana dadi wali kok di murid ilang susah. Tamu akeh seneng oh, wali anyaran. Wali swasta. Nasi ini orang khatam ya. Wali-wali saya. Wali dari wali, wali murid apa dewe? Dewe, anka yang rana apa-apa. Ini jenis anak wahidun bil arti, anta wahidun. Bisa apa. Semuanya kayak ngotin. Mungkin tengahnya kitab tata saut terang, Abu Yazid al-Bustam lalu dijak melaku-melaku pengirahan. Di sana suarga. Ditakok, ya Abu Yazid, apa anda tertarik? Tidak ya Allah. Di sana neraka, apa anda takut? Tidak ya Allah. Paling di sana alam semua indah-indah aja ibil malakut. Apa anda tertarik? Tidak ya Allah. Lihat ya, kamu tertarik apa ya engkau? Wancan kau wali tenan jadi. Berarti wali-wali yang tertarik swarga neraka akhirnya cara liga Inggris atau Italia ya klasmen papan tengah atau papan bawah. Mereka ujung-ujungnya yang bodoh. Malah ini cara kitab hikam nak ngenyek swarga neraka gue enak. Jadi ini hikam, lau asroka laka nurul basiroti laro etal asirota akroba ilaika min antar takhila ilaika. Gila ini apa lah dari sini, karena memang itu saya cocok. Umpama kue di nurul basiroti, roh akhirat ya saiki. Kowe ora usah ngenteni menuju akhirat. Akhirat ya saiki. Ora usah ngenteni mati, ora usah ngenteni kok ana swarga. Karena apa? Pada akhirnya surga itu masalahnya ridho Allah. Inti surga itu ridho Allah. Inti neraka itu ridho Allah dan suktu Allah itu terjadi mulai sekarang. Yang paling kita inginkan mulai sekarang juga ridho Allah. Yang paling kita takuti mulai sekarang ya suh. Kenapa kamu takut yang nanti? Gue mau dinroko, gue sebenernya suktu Allah. Kepengen suarga, gue sebenernya ridho Allah. Kayak saya ini pengiran cik nganggur. Ridho Allah dan suktu Allah jalan mulai sekarang. Nah aku di Nur Basiroh tenan, ya berburu ridho Allah ya mulai sekarang. Takut dari suktu Allah ya mulai. Om pangeran ana ne saiki kok enteni nganti sok. Sok bali kesuwen cara sing arang hikam napa? Yudeni law asraka laka nurul basira la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ini. Paham. Lah nek makom mulu diarani makom panak, cara basa tak tau pe makom mati roh rasa. Paham ge. Lah wong ngono ora usah mbok sedekah ora karep ati matur nuwun rugi. Yo ora usah mbok pisa ira kara gelo, dadi yo ru. Paham ya? No takoyo kiye-kiye sing cek matur nuwun tenanan niku cek enak. Yo gara-gara ora mati matur nuwun. Paham ya? Jadi sebetulnya surga itu masalah ridho. Wah, neraka masalah. Lah anak pancen kowe yakin ridho Allah itu ada mulai sekarang. Suktu Allah ya ada mulai sekarang karena Allah ada mulai sekarang. Mbok yo lakoni saiki. Mulane perasaan kula nggih nyaman mulai saiki. Kula yo ora ros warga piye pokoke kula nyangka mulai saiki ning swarga. Tapi kemudian aliran ini dibaca oleh orang syariat sesat. Dia enggak percaya surga neraka. Lah wong syariat itu nyerah tau paham. Mbek ngono ora tau paham. Pahame mulai sesat wae gak. Saya ngeklaim tak tahu, gak lah, bingung-bingung sempurna tu. Saya mau cari atrapan, saya ngaku hakikat wong di bingung. Lagu zaman akhir, rasa ambung tu, mau bingung ketemu wong rapaham. Mergo penggemar tak tahu, pasti wong bisnis jatuh, wong larat. Nah, seneng tak tahu, ngenteni bangkrut. Paham tu? Nah, ngerti pengusaha kok seneng. Klub tak tahu, tak klub mula mesti klub-klub bingung. Saya sukses orang arah malam lagu klub ini. Ben sampean ngerti, ngerti ilmu-ilmu begitu. Sehingga masalah nubuah gitu, ben sampean ngerti. Sing dialami Nabi itu tidak ada apa-apa. Nanti kalau nanti ngaji dalu-dalu, bahasa manusia di depan Allah pasti salah. Maksudnya pasti salah tuh ngerti. Perang itu ada mati. Nak mati ninggal anak bojo nelong, nelong. Misalnya dalam bahasa bacaan manusia. Tapi dalam bahasa Tuhan mati kurang. Misalnya Mustafa perang mati. Cara manusia ya mati, mereka Mustafa serak kejat-kejat, orang omongan, orang ngaji, matek-tek dipendem. Tapi cara pangeran ra mati, mereka zaman Mustafa urip, pangeran ya perso gerakan ruhnya. Ketika sudah mati, Allah ya perso gerakan ruhnya. Cuma cara Allah, Mustafa saiki ning dunia, saiki wis ning swarga. Tapi cara Allah ya urip terus. Sehingga Allah tidak pernah bahasakan mati pada mereka yang mati syahid. La taksabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya walakillah tasirun. Kamu jangan kira orang yang mati dalam perang itu mati mati enggak, tapi mereka hidup mau pindah alam tok sangka alam dunia saiki pindah alam penila. Ketika Nabi majibno jihad, cara wong sing dangkal koyo munafik, Nabi ku sadis, wong kok nyawane disetoro ning perjuangan. Tapi Nabi ngerti ilmu hakikat, cara Nabi wong mati wong mlebu swarga ngono ae. Ya ora sambung to. Sitok darani ninggal anak bojo, sitok darani wong pindah ning paham ya? Dia menyerah sambung. Dan tapi kan nyatanya anak bojo ini nelongso. Nak wong ditetir nelongso betul kali bapak lah tetap nopo. Tugale kawin siri dari memperbanyak kemiskinan. Sing jadi tugas di bapak ya kue kere. Sing kawin resmi tercatat ya kue re. Rukin kawin resmi apa suka? Oh no. Iri wae nak gawe kiai iso gawe diri tak becepot ra iso malah gampang nomu niri akbar. Kawin siri kok delok-elok ana hukum negara jadi menambah kemiskinan kon nasib perempuan ndak jelas. Uang di tirapi rukun itu kan sebenarnya tidak jelas. Orang-orang yang miskin di Gunung Kidul, yang miskin di Papua, semuanya punya suami resmi tercatat. Apa hidup mereka jelas? Orang iso berkait-kait. Nah, cara Allah, kalau zaman ada bojone diurusi Allah, zaman mati diurusi Allah. Sehingga dalam bahasa Tuhan, ada perang sadis, ada. Paham ya? Lamalane wong sing mateni wong Islam. Iku sebenarnya iso wae ketemu ning swarga. Dadi iso wae Said Hamzah sebenarnya matur nuwun mbek Wahsi. Mergo mempercepat mlebune napa? Mulane ana cerita dari Kanjeng Nabi tau cerita. Pangeran iku guyu, ana wong saling bunuh kok akhire guyon ning swarga. Niku napa ya Rasulullah? Yaqtu hadza fayamutu shahidan fayadkhulul jannah. Wa yatubu hadza fayaqtulu shahidan fayakunu fil jannah. Contoh gampang ya Wahsi. Said Hamzah dibunuh Wahsi, tol swarga. Wahsi masuk Islam perang mati Saidnya tol napa? Swarga. Ketemu ning swarga. Swarga terus ono denda. Ngopi bareng. Itu karena dalam bahasa Tuhan ya begitu. Padahal niki dalam bahasa napa? Tuhan. Mulane bahasane manungsa mbek pangeran beda la tahsaban alladziina qutilu fi sabilillahi napa amata. Isine Quran bal ahya'u walakin la tashurun. Mereka itu hidup cuma kamu ndak tahu. Mulane manungsa mesti goblok. Wong darane urip Mustofa mergo ngalor ngidul ngetan ngulon mangan doyan opoe darane urip. Acara pangeran nggih boten. Jasad itu gak penting, sementing ruhe. Ketika Mustofa mati ya dipendem jasad e, ruhe mau pindah ngoten. Ruhe gak pernah mati. Mulane ra ono nggone Quran hadis roh mati wae salu naka anir roh kulir roh kabeh amri napa Rabbi urusan roh ra ono urip ra ono mati cuma ruhe ruhen saiki jeneng ruhe ning jasad ruhe bari kuwi pindah tapi ra ono napa lah pangeran karena perso pergerakan roh pangeran ra tau darane ono wong mati sing mati jasad jasad lah tentu manusia itu kan sadis ketika melihat kematian soal sesuatu sing eks mulanya pangeran juara ni jahat nak pas gaya tsunami gempa nak cara pangeran yang mindah masal di swarga nah. Sederhana masal di cara pangeran apa? Daripada cita-cita kesuwen rombong lepas tadi mbak tadi guya tapi ada memang ilmunya ini wawasan nah ini kalau kulon biasanya nak rolas mulut mulutan ini wonten waktu setengah jam jadi ini kuatin bertinyak ini mulutan apa. Jelas nyatan gitu. Dalam banyak hal kalau acara-acara maulidia yang pakai terbangan atau apa itu sebenarnya ada sanatnya. Cuma saat berlebihan ya tidak baik. Barang nak berlebihan ya tidak. Sali-sali dalu ngerameni wong terbangan. Suarane elek ngerameni. Akhir wong sing sampai seneng nabi jadi lagi kok. Musik Israel nak ngerbanat tutuk ngalor gitu. Sejak jam 12. Mungkin wae cara Quran nak bunyi lolitas kunu fihi bunyi wae al itu tetap nyulayani filosofi ni Quran kalau betul cocok kan kalau agak tidak mengajian buat nanti kalau tidak mengajian buku ini kalau terkenal ragam tidak atau mulut je usu media ibu tu kan mulut cewa kayak tam gus kalau suwon gus pengajian jenis ya aku tak tahu ngaji bunyi gini ajinan rino lah rino wae wong kerco angel lah tu pengajian bunyi ngeramaini rino di cewa Islam nganggur ya, nak ngerti sore itu omam di Jepor, wah rapat sore ra cukup waktu gue nak berangkat si angel eh, gue jawab lagi ya nak singgih ya, wis bakat ngono terus noa ya, mungkin bakatnya ini ngono, rezeki ini ngono nah, nak rezeki itu ya kok ngene kok kotok ngene tapi jelas ini kadang-kadang repot ya, sebetulnya nadoman-nadoman yang dibuat Masjid Rasul itu dulu yang nulis itu para wali. Dan yang nulis itu isek. Jadi berdasar isek. Isek itu ya nulisnya kayak kayak sastrawan yang nulis dengan darah dan air mata. Nulisnya pakai apa? Isek. Wah itu memang luar biasa. Kayak kalau nyontokkan sedikit ya. Yang dikarang oleh Imam Busiri Burjai. Itu bahkan ketika diamalkan oleh ilmu tirakat. Misalnya di Fasani atau apa itu ya roh tenang. Karena memang nulisnya itu gak sadar. Pakai apa? Isek. Pakai apa? Isek. Misalnya begini, Da'mat da'at hun nasoro fi nabiyihimi wahkum bima siktamat hansihi wah tahini fa'innahum samsufat lunhum kawadibu'al Da'mat da'at hun nasoro masalah memuja Nabi itu tinggalkan tradisi Nasrani, yaitu memuja Nabinya sampai menaikkan Nabi kastanya dekat dengan kasta ketuhanan. Maka kata Burdah, da'mat da'adhun, tinggalkan tradisi Nasrani dalam muja Nabi. Dadalah kersane Allah masih kelompok Syiah, kelompok Wahabi, kelompok Sunni. Mesti sing dipuji Nabi sisi perjuangan. Nabi tahu ditutupi nganti berdarah. Nabi perang nganti berluka. Dengan sisi-sisi kemanusiaan Nabi luka berdarah. Kita anak Nabi ini unggulnya karena berjuang demi Allah. Bukan punya keunggulan sing mendekati uluhiyah. Misalnya Isa terbang. Mungkin anaknya pangeran, tak pantas dipendem ning bumi. Pantasnya dipendem ning langit. Ayo repot loh. Ngelem tapi akhirnya meleset. Jadi ses. Nah Nabi Muhammad kan boten. Semua penggila atau penggemar Nabi Muhammad sing nganti jadab-jadab ini. Nak ngelem mesti unsur perjuangan. Disia-sia wong kafir, diusir, dilukai. Justru semua madhesnya seputar kemanusiaan. Nah lafad-lafad yang diberjanji, diliba, dimulai itu kayak itu. Ini jenis apa? Gakmat gaadun nasol. Karena sampai kalau kasek kepleset kayak tragedi nasol. Iku ngelem Nabi Isa berlebihan nganti menyentuh apa aras apa ulu ulu. Iku misalnya nganti mati ini wajar ini diangkat ning langit. Arif. Mulane kiai-kiai sing fanatik ku pusing. Kata kalender kudus. Kiai ini kuwotok fanatik. Anggir ono tanggal tertentu jadi kenaikan Isa Al-Masih. Bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Pusing ini. Ditulisi kenaikan kok malah iman apa? Kenaikan lah ditulisi jadi bahasa nasional kenaikan Isa Al-Masih. Nanti ketemu kulo. Wafatnya Isa Al-Masih ya bingung jadi Nabi Isa juga. Wafat. Jadi bahasa nasional ono tanggal wafatnya, tanggal lahirnya, ono tanggal kenaikan. Jadi kalender-kalender Islam itu bingung, kenapa tanggal itu bingung. Namun ini wafatnya ya, ini orang iman, nak itu wafat. Muni kenaikan, ini orang pati yakin, nak naiknya kayak versi Nasrani. Muni kelahiran, ini orang yakin. Tidak tenang, Yesus dilahirkan 2 kira, selama Desember. Walau hasil itu bingung. Biasanya kalender tertentu yang kota-kota mesti bahasa ini tidak waduh sampai bahasa nasional. Mungkin ini menghindari. Itu yang katanya ya repot orang. Apa kalian di Indonesia yang katanya repot? Nah dia ini khawatir. Penerbitnya khawatir melok apa? Melok iman. Paham? Sementara orang Islam radikal di ngono. Misalnya penobatan Muhammad jadi Nabi kan gak ada. Mau lidur Rasul. Tahun baru Hijriah Islam. Nah Kristen kan bisa kabeh. Kenaikan wafat. Sama apa? Lah kalau dari Islam mesti rapat dipercaya. Mau sampai tulis kata aja. Macam mana itu Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad رسول الله سلام عليك يا رافع الشام ودرجي أثبت يدي ورد العالمين يا أولى الجود والكرم يا رسول الله الإحسان والحسن nahnu min qawmin bihi sakanu wa tibin khawfin aminu ya الذي ينبغي من قول الله إذ مسيوت جمع سمي بوسى النقاصير بلا نقض عدى القصية إذا أمعده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحدا حما إذ كلا في وسر حكيم بن مرادا بن ربي عن دعوة بن يمين أي بن صالب بن يمين والي بن فعل واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير والضبور إذ مالك بن النضر بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولكن ابن مدر بن زار بن عدنان عدنان وهذا تلك النظم فرائده بنان السنة الثانية ورفعه إلى الخليل إبراهيم حمزة عن الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبة ربهم كما فقط به من عدد لألف الجواكب الصرية فكيف لا والسيد الأقرب صلى الله عليه وسلم منتظى مذهب لم تك العلا من خلاه ومنان يما الجوزاء حتى داعي حسنة وفقار أن تبي اليتيمة العصماء ولما تم من حمل شعران على مشهور الأقوال المروية رفيت المدينة المنورة أبو عبد الله لالان وكان قد انتظر أفضل بني عبيد من الطائفة النجارية ومقت بهم شعرا سقيما يعانون سقواه وشقواه ولما تم من حمل على الراجع تسعة أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجمع الصدى حضره له ليلة طويلة ليلة مولده آسية ويبقي نسبة من الحظيرة السلام عليك يا رسول القيام عند ذكر مولد الشريف أئمة له رواية ورضية وتوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم خير مراني ومرمى أنزل الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلاله وجهك عظيم السلطان. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم. اجعلنا يا الله من خيار أمته واسترنا في ذيل حرمته واحشرنا يا الله هدى في زمرته واحشرنا يا الله هدى في زمرته واحشرنا يا الله هدى في زمرته يا اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن رسالة نحب ذريتنا من أحبنا وتعالى مدتنا رسولك محمدا رسول يجاهد فيك يا الله يستجب عليك يصلي لك ويسلم عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربي اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين المؤمنات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سيدي الفاتحة يا رب العالمين يا نستعين من الشراط المستقيم رب العالمين على المعادي من خير المستقيم